Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المقدسي رحمه الله الحديث التاسع والثلاثون بعد المئة حديث yang ke-139 Anil Bara Ibni Azib radhiyallahu ta'ala anhuma qal, dari Al Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, khatabana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal adha ba'da shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami pada hari Adha, Yaumul Adha, ba'da sholat, setelah sholat. Faqal, lantas beliau bersabda. Yani di antara isi khutbah beliau, man shalla salatana wa nasaka nusukana, barang siapa yang salat dengan salat kami ini, yakni sebagaimana salat kami ini, lantas berkurban dengan tata cara berkurban kami ini, ya ini dilakukan setelah sholat. Faqad asoban nusuk, maka sungguh dia telah benar dalam berkurban. Wa man nasaka qabla sholat fala nusukalah. Dan siapa saja yang berkurban sebelum sholat, maka tidak ada kurban baginya. Artinya, meskipun dilaksanakan dengan penyembelihan, dengan mengucapkan basmalah, kambing yang disembelih juga telah terpenuhi padanya syarat-syarat binatang kurban, akan tetapi dikerjakan sebelum sholat. Padahal kambing ya kambing itu. Tentunya dagingnya juga daging itu. Ya. Akan tetapi hanya karena selisih waktu sebelum dan setelah, itu memberikan pengaruh yang sangat besar. Sebelum sholat, maka tidak teranggap kurban. Dan setelah sholat, baru itulah yang dianggap kurban. Sehingga dalam ibadah, ini harus mengikuti tata cara yang telah dicontohkan. Perhatikan di sini, ibadahnya ya terpenuhi seluruh syarat-syarat dan rukun-rukunnya kecuali hanya satu, yakni waktu pelaksanaannya saja ya. Kurbannya sempurna, syarat-syarat daripada binatang terpenuhi semua, cara penyembelihannya syar'i dengan bismillah, niatnya juga ikhlas karena Allah, penuh dengan keikhlasan ya. Tetapi hanya satu perkara, yakni belum masuk pada saat penyembelihannya saja. Ya. Ini sudah tidak teranggap sebagai ibadah kurban. Lantas bagaimana kiranya dengan orang yang dalam ibadah dia mengada-adakan min indi anfusihim, dari diri-diri mereka sendiri. mengada-adakan tata cara. Semuanya sama sekali tidak ada contohnya. Walaupun itu baik, tentunya ibadah kurban di sini ya sama sekali tidak ada sisi-sisi negatifnya, hanya sekedar waktu saja. Selisih waktu sedikit ba'da sholah dan qoblas sholah. Akan tetapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan aturan-aturan di dalam agamanya supaya diikuti. Dan ini juga mengisyaratkan kepada kita betapa sangat buruk yang namanya bid'ah. Amalan yang diada-adakan. Rasulullah SAW menyatakan, "Wa man nasaka qabla shalah fala nusukalah." Barang siapa yang dia melakukan penyembelihan sebelum sholat, maka tidak ada kurban baginya. Artinya binatang tersebut kalau disembelih dengan bismillah menjadi binatang yang halal dan itu menjadi daging yang boleh dimakan begitu saja. Nanti Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, satu lahmin itu adalah kambing pedaging. Kambing yang diambil dagingnya. Halal karena dengan bismillah. Tetapi sebagai kurban, tidak. Faqala Abu Burdah Ibnu Niyar. Berkata Abu Burdah Ibnu Niyar, Khal Al-Bara Ibn Azib. Abu Burdah, radhiyallahu anhu, sahabat yang merupakan paman dari pihak ibu. Saudara dari ibu Al-Bara bin Azib berkata kepada Rasul. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Inni nasaktu syati qobla sholah. Sesungguhnya aku menyembelih kambingku sebelum sholat. Wa araftu annal yaum yaumu aklin wa syurbin. Dan aku tahu bahwasanya hari ini adalah hari makan minum. Karena sangat semangatnya. Ya, ini adalah hari makan dan minum. Dipersiapkan sedemikian rupa. Wa ahbabtu an takuna syati awal ma yudbah fi baiti. Dan aku sangat ingin kambingku ini menjadi kambing yang pertama kali disembelih di rumahku. Mendahului kambing-kambing yang lain. Nah, dalam perkara ini tentu Abu Burdah radhiyallahu anhu tidak sengaja untuk menyelisih sunnah Rasul, tetapi karena kejahilan, ketidakfahaman atau ketidaktahuan, ya. Dan diceritakan baru mengetahui setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalimat ini dalam khutbah beliau. Wa man nasaka qabla shalah fala nusukalah. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka tidak ada nusuk baginya. Tidak ada ibadah kurban baginya. Ini tidak teranggap yang tadi itu. Wataghaddaitu. Dan aku gunakan untuk sarapan. Jadi ghada itu di samping maknanya adalah, dan ini yang ma'ruf, makan siang juga bisa terpakai untuk sarapan makan pagi. Taghaddaitu. Dan aku makan goda dengannya. Ya, ini goda di sini apa? Sarapan. Fatur. Atau kalau orang zaman bilang sobu. Makan di pagi hari. Qobla an atiya sholat, sebelum aku mendatangi sholat. Kal, maka beliau menyatakan syatuk syatulah min. Kambingmu itu kambing pedaging. Ini kambing yang diambil dagingnya untuk dimanfaatkan dan bukan kambing yang bernilai ibadah kurban. Jadi di sini tidak ada udzur karena ketidaktahuan dalam perkara-perkara yang kaitannya dengan perintah. Tidak diberi udzur karena ketidaktahuan. Tidak kemudian, ya karena kamu belum tahu tadi, maka dimaafkan secara syar'i khusus untuk kamu sudah sah itu. Tidak. Syahatuka syahatu lahmin. Jika dalam perkara-perkara perintah dalam agama, wajib untuk belajar setiap kita. Ya. Rasulullah SAW, di saat ada orang yang tidak baik sholatnya, al-musi fis sholah, datang kemudian sholat, tidak pakai tumakninah. Ya. Gerakannya cepat, walaupun mungkin juga tidak secepat kalau sholat tarawih 23 rakaat 10 menit. Itu didatangi, atau datang kepada Rasul kemudian mengatakan, ya Rasul, assalamualaikum, waalaikumsalam. Maka Rasul SAW kemudian mengatakan, kum fasholli fa innaka lam tusholli. Berdiri kamu sholat karena sesungguhnya kamu belum sholat. Ini di tempat yang paling barokah. Di masjid Rasulullah dan di hadapan Rasulullah. Orang yang sholatnya cepat tidak dianggap. Maka tidak ada istilahnya ini terkait dengan barokatul makan, barokatul zaman. Kadang di satu tempat di sana ada barokah yang kemudian sholat begini. Tidak. Sama sekali. Sholat ada tata caranya. Di sana ada rukun-rukunnya. Ada tumakninahnya. Dan Rasulullah SAW sebaik-baik petunjuk, memberikan petunjuk kepada kita bahwa sholat itu yang paling baik, bukan yang paling cepat. Sehingga Aisyah di saat memberitakan tentang sholat Rasulullah, atas al-an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya tentang bagusnya dan panjangnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk sholat kembali dan dianggap belum sholat. Qum fa sholli fa innaka lam tusholli. Kemudian dia sholat dengan tata cara sholat seperti tadi. Kemudian mendatangi Rasul, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dijawab oleh Rasul. Kemudian beliau menyatakan, qum fa sholli fa innaka lam tusholli. Sampai 3 kali. Sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah usin. Ghair hadha. Ya Rasul, aku tidak bisa lebih baik daripada ini. Ya sholat, ya seperti ini yang aku bisa. Artinya apa? Artinya dia dalam keadaan jahil. Ya, bukan menyengaja untuk melakukan sholat dengan cepat tanpa tumakninah. Bukan. Tetapi dalam keadaan tidak tahu. Fa'alimni, maka ajari aku. Seandainya al-jahil di situ, ma'fu, termaafkan dalam perkara perintah. Tentunya yang tadi itu karena kamu belum tahu, ya sudah, tadi itu sudah teranggap, sekarang kamu duduk, dengarkan, ya, saya ajari bagaimana sholat yang benar. Tapi tidak, Rasul suruh mengulang. Jadi di sini, al-jahal dalam perkara-perkara yang diperintahkan, tidak ada uzur. Harus dipelajari, setiap perkara-perkara, itu adalah fardu ain hukumnya. Dalam perkara-perkara yang diperintahkan kepada setiap individu-individu muslim. Sholatnya, puasanya. Kalau orang mau berhaji, hajinya. Kalau orang memiliki harta, zakatnya. Fardhu ain bagi dia untuk belajarinya. Kalau orang mau masuk ke dalam ahkam, al-buyu. Ya, mau bertransaksi. Atau mau menjadi seorang pedagang. Belajar ahkamul buyu. Hukum-hukum tentang perdagangan dan seterusnya. Karena itu terkait dengan perintah. Jadi kembali kepada hadis ini. Qal ya Rasulullah fa inna indana anakan. Abu Burdah kemudian mengatakan, ya Rasul, di rumah kami ada anakan. Al-anak, yakni al-untha min waladil ma'is. Anak kambing betina. Anak kambing, ya, yang betina. Sudah mulai tumbuh besar tetapi belum genap 1 tahun. Ini disebut anak. Wa hiya ahabbu ilayya min syatain. Padahal 1 ekor anak ini, 1 ekor anak kambing betina ini, itu lebih aku cintai dibandingkan 2 ekor kambing yang sudah dewasa. Afatujzi'ani, apakah itu mencukupi bagiku? Ya, ini karena tadi tidak teranggap, masih ada 1 ekor kambing lagi. Tetapi kambing yang masih anakan. Dia ini, nilainya di dalam diri saya lebih tinggi dibandingkan 2 ekor kambing. Dan saya siap untuk menjadikannya sebagai kurban, teranggap sebagai 1 ekor kambing. Kalau itu sah untuk saya. Qal, beliau menyatakan, na'am, iya. Walan tujziya an ahadin ba'dak. Nah, ini kekhususan hukum bagi Abu Burda semata. Iya, dan tidak mencukupi, artinya tidak sah untuk seorang pun setelahmu nanti. Artinya ini hukum khusus bagi engkau. Tidak boleh kambing jenis maiz, bukan jenis doan domba, tapi kambing. Jenis maiz tidak boleh kurang dari 1 tahun. Hukum ini hanya berlaku bagi Abu Burda semata. Dan ini menyelisih daripada kaidah yang ma'rufah. Al-hukmu al-ibrah bi-khusus bi-umumil lafzi la bi-khusus sabab. Ya, ibrahnya itu dengan keumuman lafadznya, tidak dengan kekhususan sebabnya. Ini mungkin sebabnya khusus, tetapi ibrah yang dipakai adalah keumumannya. Ini tidak berlaku dalam konteks ini. Ini justru sebaliknya. Ya. Dalam perkara ini, yang berlaku adalah kekhususan sebabnya. Hanya berlaku bagi Abu Burda semata. Sebagaimana terkait dengan Khuzaimah, salah seorang sahabat juga, syahadat dia ini mencukupi untuk sama atau setara dengan syahadat 2 orang. Ini berdasarkan 1 kasus, kasuistis. Antara Khuzaimah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat dia menjadi saksi bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam sendirian. Maka Rasul menyatakan syahadat Khuzaimah berlaku 1 orang tetapi senilai ataupun setara dengan persaksian 2 orang. Tidak berlaku kepada selain Khuzaimah. Maka ini pun juga tidak berlaku kepada selain Abu Burda radhiyallahu anhu. Baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qala Syekh Al-Basam rahimahullah, gharibul hadis. Ini kata-kata yang asing daripada hadis tersebut. Yang pertama adalah kalimat nasaka. An-nusuk adzabhu. An-nusuk artinya adalah adzabhu, penyembelihan. Wa nasikah adzabihah. Nasikah, yakni binatang yang disembelih. Adzabihah. Melakukan penyembelihan pada binatang. Dan Rasul SAW lebih suka dengan kalimat nasikah dibandingkan aqiqah. Walaupun yang ma'ruf ya. Yang masyhur di tengah-tengah kita dan seolah-olah menjadi bahasa kita. Yakni akikah. Kekahan. Itu menyembelih kambing karena kelahiran. Kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing. Tetapi Rasul SAW la yuhibbul uquq. Rasul tidak menyukai kalimat uquq. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasul, sesungguhnya kami hanya bertanya tentang seseorang yang melahirkan bayi, kemudian dia hendak menyembelih ya, binatang kurban. Maka beliau menyatakan, barang siapa yurid an nansak, an yansak, ya, ini dengan kalimat nasika. Nasika tam, dengan ini, maka yang disunahkan sesungguhnya adalah kalimat nasika dan bukan akikoh. An nasika, walaupun maknanya dan secara ya yang dimaukan adalah sama, yakni akikoh, tetapi mura'atul lafzi, yakni dalam hal untuk memelihara kalimat atau memilih kata yang tepat, ini pun juga sangat ditekankan. Wa ya'ti li ma'anin majaziyah, dan juga ada makna-makna lain secara majaz. Walakin al-murad huna ma dzakarna, tetapi yang dimaukan di sini adalah apa yang kami sebutkan, artinya adalah azdabah. Wa jam'u nasikah nusuk. Dan jamak daripada nasika adalah nusuk. Artinya adalah penyembelian. Wa amma sukunuha fahuwa lil ibadah. Adapun jika sinnya disukun, nuskun An-nus'u. Maka maknanya adalah al-ibadah. Maknanya adalah ibadah. Sehingga ayat di dalam Al-Quran, inna sholati wa nusuki, dengan ditumahkan sinnya, artinya adalah wa dhabhi. Sungguhnya sholatku dan sembelihanku, yakni kurbanku. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian kata yang gharib berikutnya adalah anakon al-anak al-unta min waladil ma'iz. Anak itu artinya adalah anak kambing. Anak itu artinya anak juga, anak kambing. Anak kambing betina, unta. Apabila telah awiyat, ini telah kuat, walam tatim al-haul, belum sempurna 1 tahun. Selama belum sempurna 1 tahun, namanya anak. Wahuwa bifathil ain wa tasdifin nun. Ini dengan difathahkan ainnya, dan nunnya tidak ditasdif. Bukan anak, tetapi anak. Tayyib, qala syarih al-makna al-ijmali. Makna hadis secara global. Khotoban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi yaumi idil adha ba'da sholatiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari idul adha. Ba'da sholatiha. Setelah sholatnya. Dan ini merupakan suatu yang telah dibahas sebelumnya, bahwa khutbah pada sholatul idain adalah ba'da sholat. Fa'akhadha yubayyin lahum ahkam adzab. Lantas beliau pun memulai. Akhadha di sini artinya adalah syara'ah atau bada'ah. Yubayyin menjelaskan untuk mereka hukum-hukum terkait dengan penyembelihan. Wa waqtahu, dan juga terkait dengan waktunya. Fi dzalikal yaum, pada hari tersebut. Fa dzakara lahum annahu man shalla mithla hadhihi shalah wa nasaka mithla hadzan nusuk alladzaini huma hadyuhu sallallahu alaihi wasallam faqad asaba nusuk al-masru'. Dan beliau menyebutkan kepada mereka bahwasannya barang siapa yang sholat seperti sholat yang dilakukan beliau tersebut, dan melakukan ibadah, ya, nusuk dengan menyembelih, ya, binatang setelah sholatnya, yang keduanya ini merupakan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh dia telah tepat dalam ibadah kurbannya sesuai dengan yang disyariatkan. Amma man dzabaha qabla sholatil id faqad dzabaha qabla dukhuli waqti dzabah. Adapun orang yang menyembelih binatang kurbannya sebelum sholat id, maka sungguh dia menyembelih sebelum masuk waktu penyembelihan. Sehingga dalam amalan tidak hanya sekedar dibutuhkan niat, tetapi juga harus ittiba, mencontoh. Fatakunu dzabihatuhu lahman, sehingga sembelihan tersebut menjadi sembelihan daging saja, bermanfaat dagingnya. La nusukan masru'an, makbulan, bukan ibadah penyembelihan yang masru' yang disyaratkan atau yang diterima. Falam masami'a Abu Burda khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Maka di saat Abu Burda mendengar khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, Abu Burda pun kemudian bertanya, dan ini kelebihan daripada para sahabat, ya. Mereka hidup di masa Rasul, dalam setiap perkara yang muskil pada agama mereka bisa langsung bertanya kepada mereka, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tata cara ibadah yang paling benar adalah tata cara ibadahnya mereka. Dalam segala hal. tatatan apapun, maka mereka para sahabat Nabi adalah yang paling sempurna. Karena mereka langsung berhadapan dengan Rasulullah SAW. Yang pertama mereka melihat langsung praktek daripada setiap ibadah. Yang kedua di saat ada iskal mereka bisa bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Abu Burda menyatakan, ya Rasulullah, inni nasaktu syati qobla sholah. Wahai Rasul, aku telah menyembelih kambingku sebelum sholat. Wa arattu annal yaum yauma akli wa syurbin. Aklin wa syurbin. Sedangkan aku tahu bahwa hari ini adalah hari makan dan minum. Wa ahbabtu an takuna syati awal ma yudbah fi baiti. Dan aku ingin kambingku menjadi yang pertama kali disembelih di rumahku. Fadhabahtu syati. Maka aku pun menyembelih kambingku. Wa taghaddaitu. Dan aku pun sarapan pagi dengan kambing tersebut. Qobla an atiya ila shalah. Sebelum aku mendatangi sholat. Ya, tentunya wallahu a'lam bishawab. Ini disembelihnya bisa jadi di waktu sahur ya, di waktu malam bisa saja, wallahu a'lam. Atau kalau memungkinkan setelah sholat subuh begitu, antara sholat subuh sampai sholat id itu kan ya sangat pendek waktunya, belum menguliti, belum memisahkan antara daging dengan tulangnya, belum lagi masaknya. Yang zahir ini adalah sebelum sholat subuh. Wallahu a'lam. Ya. Yang paling canggih misalnya seseorang mampu untuk menyembelih, nguliti sampai misalkan tulang dari dagingnya itu berapa lama? 1 jam gitu. Bisa. Yang paling cepat. Memungkinkan apa enggak ya? 1 jam. Kemudian anggaplah untuk masaknya 1/2 jam begitu. Memungkinkan. 1/2. Antara sholat dengan sholat subuh dengan sholat id, kira-kira juga waktunya sekitar itu, 1/2 jam. Wallahu a'lam memungkinkannya. Tidak disebutkan di sini waktu penyembelihannya apakah ba'da sholat subuhi atau qobla sholat subuhi. Yang jelas di pagi-pagi sudah disembelih sama Abu Burda. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laisat nasikatu masru'ah wa innama hiya syatu lahmin. Nasikah kamu itu, sembelihan kamu itu tidak syar'i. Itu hanyalah kambing daging saja. Kambing yang dimanfaatkan dagingnya. Bukan kambing yang bernilai ibadah sembelihannya. Qal, kemudian Abu Burda menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna indi anaqan murabba fil bait. Wahai Rasul, sungguhnya aku masih memiliki seekor anak kambing. Kambing jenis mais, betina. Ini juga dalil bahwasannya kambing betina sah untuk kurban. Jadi tidak mesti harus kambing jantan. Kambing betina pun juga sah untuk kurban. Yang dipelihara di rumah. Wa ghaliyah fi nafsi, dan sangat mahal nilainya pada diriku. Dalam artian nilai daripada anak ini, anak kambing ini justru sangat tinggi nilainya pada diriku. Ini adalah harta yang sangat aku cintai. Kambing yang sangat aku cintai. Wa hiya ahabu ilaina min syatain. Bahkan satu anak kambing ini, ya, kambing betina ini lebih aku cintai dibandingkan 2 ekor kambing yang dewasa. Afatadzi anni idza arkhastuha fi ta'atillah wa nasaktuha. Apakah bisa mencukupi bagiku kalau aku anggaplah untuk memurahkan harganya demi ketaatan kepada Allah dan aku menyembelihnya. Arkhastuha yakni aku rokiskan harga apa nilainya padahal itu holy di sisiku. Tetapi demi Allah, demi untuk kurban, karena Allah, maka afkos Tuhan. Aku rohiskan, aku anggap ini senilai dengan seekor kambing. Mungkin apa enggak? Boleh apa enggak? Aku jadikan sebagai ketaatan kepada Allah. Dan aku akan sembelih kambing tersebut sebagai nasikah, kurban. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan, na'am, iya, bisa. Walakin hadzal hukm laka wahdak min sa'iril ummah. Tetapi hukum ini hanya berlaku bagimu dari seluruh umat. Tidak berlaku kecuali hanya kamu saja. Fala tadzi anhum anak minal ma'iz malam tatim tanah. Maka tidaklah mencukupi, ya artinya tidak sah, seekor anak kambing ma'iz yang belum genap 1 tahun. Selain daripada milikmu ini saja. Jadi ini hanya kasuistis terjadi pada Abu Burda dan itu pun berlaku hanya sekali. Untuk selanjutnya tidak lagi berlaku. Baik kepada Abu Burda ataupun kepada yang lain. Tayyib. Ma yukhab minal hadith. Apa yang bisa diambil daripada di sini? Yang pertama, fihi taqdimus shalah 'alal khutbah fi shalatul 'id. Wa anna hadha huwa sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis ini terdapat faedah yakni mendahulukan salat atas khutbah dalam salat Id. Dan bahwasannya ini merupakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini telah dibahas secara panjang lebar pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, wa fihi anna man hadhara shalah wa dzikr thumma dzabaha ba'da shalah faqad asaba sunnah wa hadiya bil ittiba'. Dan padanya pula bahwasannya barang siapa yang menghadiri salat dan dzikr yakni khutbah, kemudian dia menyembelih kurban setelah sholatnya, maka sungguh dia telah sesuai dengan sunnah. Dan dia memperoleh kedudukan ittiba. Sebagaimana dalam lafadz hadis tersebut. Man sholat sholatana wa nasaka nusukan. Barang siapa yang sholat sholat kami ini dan menyembelih dengan sembelihan kami ini, sungguh dia telah asoban nusuk. Yani asobah sunnah. Telah sesuai dengan sunnah. Dan boleh kedudukan sebagai seorang yang ittiba. Baik. Yang ketiga, wa fihi anna hudurush shalah min alamati qabulin nusuk. Dan padanya pula bahwasannya menghadiri salat, salat Id berjamaah di lapangan atau di masjid di saat ada hujan, min alamat qabulin nusuk, termasuk daripada tanda-tanda diterimanya nasikah, yakni ibadah kurban, menghadiri sholat, kemudian setelah itu menyembelih kurbannya. Ini tanda bahwasannya dia telah sesuai dengan sunnah dalam beribadah kurban. Wa amma man dzabaha qabla shalah fa inna nusukahu ghair maqbul wa ghair mujzi. Adapun orang yang menyembelih korbannya sebelum salat, maka sembelihan tersebut tidak diterima dan tidak mencukupi. Faedah yang keempat, wa anna waqta dzabhi yadkhul bintihai shalah. Bahwasannya waktu dzabh, waktu penyembelihan itu dimulai yadkhul bintihai shalah. Mulai masuk waktu penyembelihan adalah di saat selesai sholat. Imam atau khatib mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri. Sudah selesai itu. Itu merupakan waktu permulaan sah untuk menyembelih. Artinya kalau seandainya seseorang kemudian dia tidak mendengarkan khutbah ya karena ingin bersegera untuk menyembelih kurbannya, maka sudah sah. Meskipun dia menyelisih dari sisi, bukan menyelisih ya, dalam artian meninggalkan sesuatu yang lebih afdal untuk tetap mendengarkan khutbah. Tetapi sudah mulai sah penyembelihan kurban tersebut setelah intiha ussalah. Qala Ibnu Daqiq al-Aid, berkata Ibnu Daqiq al-Aid, wala syakka anna dhahir min al-lafzi anna al-murad fi'lus shalah wa iradatu waqtiha. Baik, wa iradatu waqtiha khilafu dhahir. Fal hadits nassun 'ala i'tibari shalah wa lam ya'tarid li'tibari khutbatain. Wala syak, dan tidak diragukan bahwasanya yang dhahir daripada lafaz yang dimaukan adalah fi'lus shalah. Yang dimaukan adalah perbuatan sholat. Jadi selesai daripada sholat. Bukan masuk waktunya. Wa iradatu waqtiha khilafud dhahir. Sedangkan dimaukan daripada waktu sholat itu menyelisih daripada dhahir. Menyelisih daripada dhahir apa? Menyelisih daripada dhahir hadis. Teranggap waktu sholat ini sudah tiba waktu sholat, tapi belum sholat. Ya belum. Belum waktu dabah itu. Ya. Ini biasanya sudah jam segini sudah selesai sholat. Ya, tapi sudah sholat belum? Belum. Ya belum. Yang terpakai, yang teranggap adalah fi'lus sholat. Ya. Barang siapa yang menyembelih qobla sholat, fala nusukalah. Ya. Dan barang siapa yang nyembelih ba'da sholah, faqad asoba an-nusuk. Orang yang menyembelihnya setelah sholat berarti dia telah tepat sesuai dengan penyembelihan yang syar'i. Maka yang dimaukan daripada dhohir hadis ini atau dhohir lafad ini adalah fi'lus sholah. Fi'lus sholah. Bukan waktu sholah, tetapi fi'lus sholah. Walam ya'tarid li'tibar khutbatain, dan hadis sama sekali tidak menyinggung akan teranggapnya dua khutbah. Ya, dua khutbah di sini istilah daripada Ibnu Daqiq al-Aid, yakni perginya Rasul dari tempat beliau kemudian beranjak ke tempatnya apa namanya jamaah akhwat, itu dianggap sebagai dua khutbah. Sedangkan yang ma'ruf bahwasanya khutbatul Aid yakni satu macam khutbah. Tidak sebagaimana khutbah Jumat yang diselesai dengan duduk. Tidak ada duduk padanya. Khutbah satu kali ya selesai sudah. Baik. Faman dhabaha qoblahu fala yajzi anhu walau kana jahilan qobla dukhuli waqtiha. Maka siapa saja yang menyembelih ya sebelum itu, fala yajzi anhu, maka tidaklah mencukupi baginya. Walau kana jahilan qobla dukhuli waqtiha, walaupun dia dalam keadaan tidak tahu hukumnya sebelum masuk waktunya. Baik, kita selesaikan faedah-faedahnya. Yang kelima, wa fihi anna yaumal id yaumu farahin wa sururin. Padanya pula bahwasanya hari id adalah yaum farah, yaum surur. Hari raya itu adalah hari gembira, ria, suka, yakni bergembira dan bersuka cita, surur, wa aklin wa surbin, dan hari makan-makan, dan minum-minum. Makan, minum, sesuatu yang halal dan yang menyenangkan, menampakkan farah, menampakkan kegembiraan, keceriaan, ya. Jika diniatkan sebagai bentuk daripada menampakkan syiar Islam dalam hari raya, maka itu bisa bernilai ibadah. Padahal ini perkara yang mubah. Idza urida bidzalika izharu ma'nal 'aid fahuwa ibadah. Kalau dimaukan dengannya untuk menampakkan makna daripada hari raya, hari kegembiraan, ya, hari farah akan fadilah dari Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, dalam rangka menjalankan perintah Allah ini dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu bergembiralah kalian. Gembira karena masuk hari Id setelah selesai daripada sekian banyak ibadah. menampakkan kegembiraan tersebut adalah ibadah. Ya. Walaupun dia melakukan perkara-perkara yang mubah. Menampakkan kegembiraan dengan melakukan olahraga-olahraga ringan, tenis meja, sepak bola, futsal, misalkan jangan sampai terkilir kakinya saja. Ya. Jadi madarat nanti. Al-muhim dengan farah, dengan kegembiraan. Membeli makanan, minuman yang halal, yang thayyib, ya. Dan membahagiakan, menggembirakan keluarganya untuk menampakkan Id. Itu bisa bernilai ibadah. Kemudian yang berikutnya, annahu la yajzi fil hadi wal adahi minal ma'za illa ma tamma lahu sanah. Bahwasanya tidak mencukupi. Baik terkait dengan al hadiyu, yakni binatang kurban yang digunakan untuk dam bagi ibadah haji yang berhaji tamattu misalnya, atau orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam ihramnya, kemudian dia harus bayar al-hadiyu, maka dalam al-hadiyu ataupun dalam al-dohi, binatang kurban itu tidaklah sah minal ma'za, dari jenis ma'is. Ma'is ini kambing yang bulunya halus, bulunya tidur. Ya. Bukan do'an, ya, ini bulunya yang gembel, bukan. Illa matama lahu sanah, kecuali yang telah sempurna 1 tahun. Untuk ma'is harus sempurna 1 tahun. Untuk ma'is. Adapun untuk do'an boleh 6 bulan. Baik. Faedah yang berikutnya, takhsisun Nabi sallallahu alaihi wasallam aba burda bijza'il anak bahwa lahu min duni sa'iril ummah, bahwasanya ini penghususan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Burda, ya, berlakunya anak untuk udhiyah hanya bagi Abu Burda semata, bukan kepada umat yang lainnya. Artinya hukum ini hanya khusus padanya. Kemudian faedah yang berikutnya, qala Ibnu Daqiq al-Id, berkata Ibnu Daqiq al-Id, wa fi dalilun ala anna al-ma'murat idza waqa'at ala khilafu qadul amr lam yu'dzar fiha bil jahl. Padanya terdapat dalil bahwasannya perintah-perintah apabila waqa'at ala khilafu qadul amr, terjadi terlaksana menyelisih daripada tuntutan perintah itu sendiri, maka lam yu'dzar fiha bil jahl, tidak ada uzur karena ketidaktahuan. Artinya perintah tersebut belum gugur pada dia, ya. Bi khilafil manhiyat, berbeda dengan perkara-perkara yang terlarang. Perkara-perkara yang terlarang. Faqad faraqu fi dzalik. Mereka para ulama membedakan terkait dengan ma'murat dengan manhiyat. Kalau perkara-perkara yang diperintahkan, maka dia tidak gugur karena yakni ketidaktahuan. Fa'adharu fil manhiyat bin nisyan wal jahl. Mereka memberikan uzur pada perkara-perkara yang terlarang disebabkan karena kelupaan atau ketidaktahuan. Orang puasa dia lupa makan, ya. Makan itu adalah sesuatu yang terlarang bagi orang yang berpuasa. Ya kan? Maka dia melanggar manhiyat. Karena kelupaan maka maafu. Sama sekali tidak rusak puasanya, sama sekali. Lanjut sudah. Atau karena jahil ketidaktahuan. Ya. Maka lanjut puasanya. Adapun kalau terkait dengan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, maka dia tertuntut untuk, ya ini perintah itu masih belum gugur kepadanya karena dia tinggalkan sesuatu tersebut. Waqala As-Sanani, As-Sanani menyatakan tentunya di Sublu Salam. Zahirnya begitu, wallahu a'lam. Wa yadullu 'ala dzalika amruhu sallallahu alaihi wasallam al-musyi fi salati. Dan ini ditunjukkan oleh perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salah dalam salatnya. Bi 'adatiha ma'a tasrihi bi annahu la yuhsin siwaha. Perintah Nabi untuk mengulang, ya, salat tersebut padahal sahabat tadi dengan terang-terangan menyatakan tidak bisa lebih baik daripada itu. Berarti dia memang jahil. Ya, tidak mengetahui ilmu tentang sholat yang benar. Wajibnya tuma'nina pada sholat. Tetapi disuruh mengulang. Wa kadzalika amara man nahara qabla shalah bil i'adah. Demikian pula beliau memerintahkan orang yang menyembelih sebelum sholat untuk mengulangnya. Wa hadhihi qa'idatun nafi'ah. Dan ini adalah kaidah yang sangat bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa naftafi ilahuna. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.